sosial media memang luar biasa. Terima berita, orang muda mengirimkannya. Berbagi dengan sesama dan akhirnya. Dari kota kecil sampai ke kota besar atau sebaliknya. Dari satu negara ke negara lain. Dengan cepat menjelajah bahkan pada waktu yang sama. Bisa dibayangkan jika Anda tak bijaksana. Maka berita yang tersebar bisa jadi fitnah. Oleh karena itu, jangan pernah bersosmed ria dengan emosi belaka. Mengirimkan hanya karena faktor suka dan tak suka. Tapi abai pada data dan fakta. Sosmed memang menolong kita. Tapi sosmed bisa juga jadi malapetaka. Karena itu, jangan pernah hanya menggunakan emosi. Tapi bijaksana untuk menilai mana yang perlu, mana yang tidak. Pilah. Jangan kirimkan yang salah, tapi jangan tahan yang benar. Sosmed hadir bukan untuk merusak kehidupan sosial kita, tapi bagaimana memperbaiki dan meningkatkannya. Semoga kita menjadi bagian dari pertumbuhan sehat masyarakat kita, bukan kumpulan informasi sampah yang hanya bisa memecah belah. Jalani hari-hari memanfaatkan sosial media, tapi ingat, jangan hanya dalam emosi, itu tak bijaksana. Sosial media kiranya menjadi alat canggih bagi kita berkomunikasi sebagai makhluk sosial, tapi tak menjebak kita, apalagi menghancurkan kehidupan bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.